Masih bersama Sangat Istimewa. Tangannya diangkat semuanya. Sayang, apa kowe krungu cerite atiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku rapat kau luntur tresnoku. Wes tak coba ngalihke jenengmu soko atiku sak tenane ra ngapusi isi tresno dirawu rupa mujane ati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah coba saiki kowe janjani janji jare sehidup somati nanging opo bukti kowe mendek tresno ku demi wedokan liyo yo wes ora apa-apa insyaallah aku iso lila mesama kali sinta. Aku